Oke. Egois. Terus. Apalagi? Sayang loro, sayang mono loro berarti ya. Ya. Semangat semuanya ya. SNC semangat enggak? Semangat dong, semangat ya. Dikasih lagu yang kalem biar lebih hangat. Thank you. Baiklah, kini cukup sekian dulu dari Tasya. Kurang lebihnya mohon maaf dan terima kasih juga buat AMC dan SNC yang sudah hadir. Terima kasih banyak. Silakan Om Ipung dilanjut Tasya lagi. Tasya Rosmala. Kok do lemes kabeh ditinggal Tasya Mas Bro? Hah? Ambarawa ditinggal Tasya kok lemes kabeh ya apa iki? Ini kira-kira nek diweni lagu kualem terus lemes kabeh jogete gak semat. Senengane lagu rancak kabeh ta iki, Mas? Ambarawa sukanya lagu HE, HE betul? Oke, terima kasih.